yang cantik, cepatlah kau besar. Ajarkan dunia berbagi seperti yang ku ajarkan kepadamu. Kailillah yang mungil, bila kau jadi pemimpin, berikan hak mereka bebas dari rasa takut juga rasa tertindas. Dengan senyum senjata membeku, tentara bernyanyi ikuti tingkahmu. Tak ada lagi naluri menguasai, perlahan berganti naluri berbagi. Satu ajarkan anak kita berbagi, memberi lebih dari yang kita lakukan untuk saat ini. Dengan senyummu senjata